tetap metropolitan. Asal jangan hatimu pindah ke hati mantan. Cintaku jangan dipermainkan. Biarlah ongkos ojek mahal-mahal sekali, kita masih bisa jalan kaki. Asal jangan cinta lama bersemi kembali. Lupakan dia, jangan kau ingat lagi. Cinta dan sayangku, kasih dan rinduku, telah tercurah semua kepadamu. Katanya dirimu tak akan selingkuh, tapi kamu masih WA sama dia. Katanya diriku cinta sejatimu, tapi kamu masih VC sama dia. Biarlah, biarlah ibu kota pindah, asal Tugu Monas tetap di Jakarta. Metropolitan, asal jangan hatimu pindah ke hati mantan. Cintaku jangan dipermainkan. Biarlah ongkos ojek mahal-mahal sekali, kita masih bisa jalan kaki. Asal jangan cinta lama bersemi kembali. Lupakan dia, jangan kau ingat lagi. Cinta dan sayangku, kasih dan rinduku, telah tercurah semua kepadamu.